dipancarkan langsung dari kawasan Padang, Sumatera Barat. Rai FM 95,1 MHz memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun tua salam kepada dun sanak kesadonyo di mana saja berado. Baitu juga kepada beliau para alim ulama jo cadik pandai nan panarang di Nanggalo. Angku-angku jo nenek mama suluh bendang dalam nagari. Bunuh kanduang nani barek baringin gadang. Tampek bataduh katiko hujan. Balinduang katiko paneh. Nan kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Baitu juga para generasi mudo parik pagah panjago kampuang. Nan palang pintu di rumah gadang. Pambangki batang terandam. Nan kamanjago tapian supaya indak dianjak orang lalu. Panaki pisau sirawi manjalah kalin tabuang. Membalik ke batang mingkudu. Satitik jadikan lawi, sakapah jadikan gunung. Alam takambang jadikan guru. Dun sanak pandanga, selamat batamu dalam acara isi carano. Basamu Sultan Jo Bagindo. Dengan tema Carito Ambuy-ambuy. Carito Ambuy-ambuy itu Mas Sultan. Sampai kini, alun bisa inyo membuktian secara ilmiah. Kalau inyo, iyo banalah sampai ke bulan. Ba aku carito ambuy-ambuy ke Cik Gindo. Kan ada fotonyo mah. Inyo sedang mendarat di planet nan indak berumput tu. Kalau sekadar foto, indak bisa dah jadian alat bukti tu, Sultan. Di atas matahari itu, ha, bisa orang merawak kini tu mah. Tapi matahari di mah, Sultan di mah. Tapi Gindo, cerita tu kan ala populer bana semenjak awak SD dulu. Ya. Yeah. Guru-guru awak malah basi mangek bana menceritakan bahasa. Ada orang nan ala tiba. Nan lah sampai ke bulan. Bahkan orang nak mengaku baru pulang dari situ mengatakan. Pernah mendengar suara orang azan di sinan. Ha, itu buktinya Sultan. Ceritanya cerita ambuy-ambuy. Kan lah tahu Sultan mah. Ha. Suara azan tu gunanya untuk memanggil orang solat kepada manusia. Kalau di hati tu siapa pulau nang azan, siapa pulau nang solat. Jadi Gindo, kalau iyo cerita tu cerita ambuy-ambuy, tentu selama ku awak lakani otase di orang. Ya. Apoleh orang awak ko agak aneh seketik. Kadang nyo bangga di otak di orang. Kan pernah Gindo menanganda. Ya. Apo ceritanya? Ya. Orang lah sampai ke bulan. Awak iko kaiko juga baru lai. Bantu nan tau bana inyo. Orang lah sampai ke bulan. Jadi Sultan, karena iko cari tu ambuy-ambuy ha. Ha, mungkin tak patut untuk panjang-panjang buat risiko lah. Ya. Ha, cawak tunduk gerobak setiap kebungku tu lah. Jadi. Kalau ada muatan beko, awak berhenti di situ. Iyalah Gindo. Selagi rodanya lai masih bulat juga, masih bisa didorong tu mah. Ya. Nan bedo beko buletnyo lonjong kate. Tentu monjak-onjak jalan gerobak. Awak nan duduk di atas tentulah mangguan gua pulau. Ba aku takut Sultan manggut. Kalau lian gua mandapik kan dak ba. Ha. Bentuk-bentuknyo Sultan baru mendapat proyek tempatnyo ko mah. Proyek apo tu Sultan? Bagi-bagilah rezeki. Rezeki nan manang ka dibagi-bagi Gindo. 50 ambo kadapek proyek. Kalau proyek membarasian selokan di muka rumah iyo dari RT bana tendernya tu mah. Itu ndak tender namanya tu Sultan. Indak perlu bana awak maju proposal, awak kadapek juo tu mah. Apalagi PRT awak ko elok-elok nyembagi karajo semua banyak. Indo. Anca awak tunduan gerobak awak agak kebengkolan tu ah. Kalau tagak di siko tarui, beko tibo pulo Satpol PP. Nyosita beko ba'a Gindo. Gerobak ko ciek nyo. Lai tau Gindo, polisi PP tu orangnyo tage-tage. Kalau soal menyita gerobak. Kalau jadi polisi pamong, iyo mo di itu Sultan. Harus tage hewa. Tapi tage nyo ba tampe-tampe bantuek nyo Gindo. Seharuinyo nan mau ojo-ojo di sailie batang aye tu, nyo naik kan juo ke ate truknyo. Salamoko na nampak naik ke ate tu iyo gerobak lontong jo gerobak cindu ajonya. Bukan nyo ndak namuh mungkin Sultan. Tapi mungkin juga karena walaun turun perintah lah dari komandannya supaya nama jojok tu di sepanjang ayat tu diangkat. Tapi yang jadi tanda tanya dah wak, pabilu perintah tu keturun kanak buahnya. Tentu yo pabilu lah tak buka hatinya. Kalau wak tentu yo berdoa sahaja. Gindo, disiko selah. Awak tagakkan gerobak dulu. Kalau awak taruhan di simpang tu bekuado polisi, lai cukui surat-surat gindo. Kau gerobak orang bagak maksudan. Indak kena mua polisi menangkok. Jangan kagak gerobak nak kanyo tangkok. Menangkok Honda saja polisi paniang. Dek saki yang banyaknya Honda di Kota Padang kau. Kan lai tahu sultan mah. Kini Honda bermacam-macam bentuknya. Aduh nang kanal potnya bunyi orang parang. Kalau inyo nak lewat sultana, ayo sakit telinga awak dinyo. Buihnya bisa memakan telinga orang. Kadang awak nak bih fikir. Bak aku aneh banang generasi muda awak kini kuah. Kan itu juga lagi ndo. Ambo sabananyo iyalah habis pulau geli yang ambo deknyo. Padahal inyo lah dia te rumah lagi. Ya. Yeah. Indak dia te onda do. Nyo balian onda rancak de induknyo, ha, nyo parteli. Nyo buka ciek-ciek sehingga tinggal tulang selai. Ya. Yeah. Kalau awak kecek kan inyo ongo berang pulau inyo kawak, ba acara mana satinyo kolai. Untuk mengubah perilaku nalah baurek ko, ia tidak bisa hanya dimasukkan ke pesantren-pesantren sebulan, do sultan. Apa lain yang dinamuan pesantren kilek mode kini? Apa saja kegiatannya yang lain nama manfaat nampak, sultan? Nanti awak sebentar menyanyi dalam saji. Kalau nan awak kini, tentu ia awak salamikan kapal awak surang-surang dulu gindo. Ibarat batanam lado, supaya rancak coloknya dari ketek ala dipeliharu. Yep. Allah di siang dibuang rumput-rumputnya. Baru bisa awak mematik hasil nan boneh kalau lah tiba masanya untuk dipanen. Yep. Tapi kalau kurang awak perhatian dari ketek, apabila tiba masanya untuk dipanen, buahnya banyak nan karitiang, indak laku dijual. Ia setuju ambo tu maksudan. Supaya jangan sebantu iko pulung dari si awak nan ketek-ketek ko bisuak. Tentu ia bakal ajak kareh wang. Indak lupa pulau kepada generasi muda awak nan sedang kambang ko, nan lain indak terpengaruh di zaman nan semakin edan. Tetaplah kita kamah di jalanan lurui. Kalau musuh muda nak dipeturuin, sebantanya. Indak berapa lama lah bermanggi ayah pulau orang kawak. Ha, bantuak lah baru bah. Ha, uban lah timbul cik-cik. Jangik lah kan dua. Lai katalog juga mangga sonda tu lai. Ilimu dia. Untuk sementara, awak parkir dulu gerobak di siko gindo. Ya. Awak alihan cerita kasih balik kerana jalannya ketek. Bajalan kaki saja kita kesinan. Cuba dak juga leta ruang. Orang Padang menjual tahu. Nyo pura-pura bingung. Hati di dalam, ndak ada orang yang tahu. Ha, sampai kini, sultan, ndak ada orang yang bisa membuat alat nan santiang. Nan bisa dipakai. Nan bisa dipakai untuk membaca isi hati orang. Kok kasih tu bana cerita awak gindo? Untuk apa gunanya membaca-baca isi hati orang? Indak boleh ado gindo. Sedangkan isi hati awak surang, alun tentu lai bisa dipercayo. Karena ado pambisik-pambisiknyo. Kan itulah sultan. Ambo menyebut tu sebenarnya bukan berarti banyak pula mengatur isi hati orang. Jangan kai isi hati orang. Isi hati nan dakek dia awak saja, indak bisa awak takut-takut. Entah lai sayang nyo kawak entah indak. Aduh-aduh sae gindo ma. Namu indak ka sayang inyo entah. Nyo cuci kain awak, nyo gosokon kain awak. Apa lai nak membuat gindo ragu? Kalau damam nyo antan awak ke rumah sakit. Sultan. Ya. Yeah. Kalau kain dan nyo gosokan, luntan tu lai tando cinto tu sultan. Ha. Bisa saja kerana nyo malu diorang mencelik baju udah nyo nang karemuk. Tentu nang kakanai nyo juga beko. Jadi bukan karena sayang nyo ke udah nyo. Ha. Tapi ko kan mungkin-mungkin saja berusutan. Tapi karena nam, tapi karena jam buruk pulau namanya nama tu orang. Nang kedua kalau wak sakit nyo antan ke rumah sakit. Iko jualum bisa di kejadian tando. Bahasa inyo ialah bana cinto kawak. Karena baade sultan. Aduh. Bisa saja karena kalau wak meninggal dulu, inyo tentu ketinggal. Jadi nanyo kana inyonyo, bukan ibu nyo menjeli awak ke masuk tanah, tapi ibu ke inyo surang. Jadi baale gindo caro menjeli. Iyo le sabana cinto inyo kawak. Kalau dia awak rasonyo lah cukup perhatian. Inyo minta goreng cie, awak balik nampe. Inyo minta es limun, awak balik es rumput lawi. Pakai es krim. Harganya hanya 5,000. Inyo minta pai katapi lawi, awak bawa inyo katapi jalan membeli kerupuk kuah. Perhatian apa juga le nang kurang dek gindo. Kalau menurut pandapek awak, di antara pandapek-pandapek nan lain, bisa dicaliak dari keikhlasannya mabeh awak. Walaupun nanyo hidangan kawa anyo cik bakwan, tapi kalau tulih dari hatinyo nan pilihan dalam karena Allah Subhanahu taala, itulah tanda cinta nan sabananyo sultan. Jadi tanda cinta bisa juga dibuktikan hanyo dek sebuah bakwan. Kalau modai ko ba agin do, nyo hidangan bakwan cik, tapi lado kutunyo 20 kan bisa mentret awak dinyo. Iyo kaji nang indak sultan mah. Kalau bakwan cik ladu kutunya 20, berarti bakwannya sekadang piring tu sultan. Kalau dimakan waduh kanyang setengah hari. Gindo, tando cinto tu sebenarnya bisa juga dicari dari terompa Jepang. Betul. Nan awak pakai. Ya. Bantuannya sepele. Ya. Tapi di situ bisa dicari rahasio-rahasionya nan tasuruh. Ya. Kalau terompa Jepang tu kan hanya dipakai di rumah saja. Ya. Kumuh hendak kumuh orang ni ndak tahu. Hanya induk bare na manggarati. Ya. Ha, kalau le aco nyo barasian terompa tu, tando le cinto inyo tu mah. Ya. Karena inyo mencuci terompa tu bukan karena malu de orang, tapi memang karena nyo sayang jodoh nyo surang. Oh, itu ya sultan. Tapi ku ada pulo pamuyo mengatukan sultan. Kalau cinto lah melaki, keripik jari yang rasa coklat. Walaupun keripik jari yang kalau dimakan membuat aroma mulik semerbak angin tu ah. Tapi terasa bau coklat dek orang nan lah tertanam rasa cinto di dadanya. Tapi sultan, iko bukan berarti naswananyo. Nanggino mo kasih tentu iyo iko. Ya. Bagaimanapun pakobeh pasangan awak, tapi di mata awak surang nan nampak tatap coklat. Ya. Tatap eloknyo. Ya. Gindo. Ya. Iko ado cerito cie. Ya. Kulit jari yang raso kulit patai. Ya. Jari yang jopate ko mungkin niniak muyangnyo samo. Ya. Karena punya ciri khas dan indak jauh apa beda. Jadi pameonyo, kalau cinto ala malaki kulit jari yang rasa kulit patai, jadi gindo cinto nan bantu iko, cinto nan tiuk sabanta bakar rumeh. Yeah. Indak pernah akur. Genjatan senjatanyo hanyo katiko kaduanyo lalu bakar rumeh. Sampai risiko dulu di sana penanga, kalau leado semua di ladang tolong jago ayenyo, jan sampai karua. Kalau leado umur sama panjang, berdoalah awak tarui supaya dipanjangkan seketek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai FM 95.1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.